تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian kata beliau, haddatsana Muhammad ibn al-Musaffa qala haddatsana Baqiyah, yaitu Baqiyah ibn al-Walid qala akhbarana Syu'bah, Syu'bah ibn al-Hajjaj Abu Bistam al-Basri qala haddatsani Habib ibn Abi Thabit. Habib bin Abi Thabit ini Abu Yahya al-Kufi. Ya, beliau ada masalah kalau pakai kataan ya, cuman ini semuanya hanya dalam riwayat pendukung. Al-Mujahidin, ini Mujahid bin Jabar radhiyallahu rahimahullah, annahu qala qala Abdullah ibn Umar, la tasum fis safar, fa innahum idza akalu ta'aman qalu irfa'u lis-sha'im, wa idza amilu amalan qalu iklafu as-sha'im fa yadhhabu bi ajrik. Nah, ini alasan lain kenapa Ibnu Umar berkata bagusnya di perjalanan itu jangan puasa. Karena orang yang puasa itu kalau dia makan nanti akan dibilang makan ini angkat. Untuk orang yang puasa, maksudnya jangan ganggu orang yang berpuasa. Kalau kalian berbuat sebuah amalan, nanti dia bilang apa namanya, kalian ini membebani orang yang berpuasa. Iya. Sehingga mereka ambil pahalanya. Maksudnya dia yang berkhidmat, melayani, sehingga dia dapat pahala juga darinya. Jadi maksudnya dari atsar ini, Ibnu Umar memandang bahwa bagusnya dia tidak berpuasa. Baik. Kemudian pada hadits yang ke-105 dikatakan di sini oleh penulis, haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Al-Laits bin Sa'din an Bukair. Ini Bukair bin Abdullah ibn al-Asyad, orang Madinah. An Sulaiman bin Yasar, ini salah seorang dari 7 ahli fikih di kota Madinah. Annahu qala anna Hamzah al-Aslami radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah inni ajiduni quwwatan ala siyam fi safar. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Jadi Hamzah al-Aslam ini berkata, ya Rasulullah, saya itu punya kekuatan bisa berpuasa di perjalanan. Maka Rasulullah bersabda, kamu kalau ingin berpuasa silahkan berpuasa, kamu kalau ingin berbuka silahkan berbuka, walaupun dia kuat, tapi dikasih tetap pilihan, boleh puasa boleh tidak. Jelas ya?